Udah di blok. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين عزكم الله معاشر المسلمين sidang salat maghrib yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada maghrib yang berbahagia ini, maghrib yang mudah-mudahan Allah azza wa jalla turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita semua, Allah azza wa jalla masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Allah tabaraka wa taala masih memberikan berbagai macam yang namanya karunia, fadl kepada kita semua. Di antaranya tidak lain tidak bukan adalah nikmat yang paling agung, a'zamun ni'mah, nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Islam dan iman yang masih ada di dalam dada-dada kita. Karenanya menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Fadhiluddin azakumullah melanjutkan kajian kita tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karya dari karya besar dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemarin terakhir kita bahas tentang apa? Awham fi du'a, sahih? Tentang masalah orang-orang yang raja, ya. Betul? Tapi terlalu lama. Liburnya kelamaan. Qadarullah anna sakit, masyaAllah. Hari ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas fasdun baina afwillah wa amrih. Pembahasan tentang antara afwillah, antara ampunan Allah dan perintahnya. Muallif mengatakan wa kathirun min al-juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamihi wa dhayyu amrahu wa nahyuhu wa nasu annahu shadidul iqab annahu la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kebanyakan dari orang-orang bodoh, kata beliau, i'tamadu, berpegang dengan yang namanya rahmat Allah, dengan yang namanya ampunan Allah, dengan yang namanya karunia Allah. وَضَيَّعُ أَمْرَهُ وَنَهِيهِ. Tapi ternyata dia hanya berpegang dengan yang namanya yang tadi itu, rahmat dan karunia Allah, tapi lupa dengan yang namanya perintah dan juga larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah wajibkan kepada dirinya. وَنَسُوا أَنَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kemudian lupa bahwa Allah azza wa jalla di antara sifat Allah azza wa jalla adalah شَدِيدُ الْعِقَابِ. Azabnya sangat sangat dahsyat, sangat pedih. Wa annahu la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan pernah yang namanya menolong orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang-orang yang selalu menganggap remeh. Mana telah kita bahas tentang orang-orang yang lebih mengedepankan raja, lebih mengedepankan yang namanya berharap kepada Allah, tapi tidak ada yang namanya al-khauf. Tapi tidak ada yang namanya al-khauf, rasa takut kepada Allah. Karena sepakat para ulama mengatakan yang namanya rukun ibadah harus terbangun dari tiga macam, dari tiga hal. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah ketika kita beribadah kepada Allah. Yang kedua ar-raja, yaitu berharap akan yang namanya ampunan Allah, berharap akan yang namanya karunia Allah, berharap akan yang namanya surga Allah, pahala Allah. Dan yang ketiga, al-khawf, rasa takut. Takut akan yang namanya dimasukkan ke dalam neraka Allah, takut diadab oleh Allah, takut disiksa oleh Allah. Tiga hal ini yang melandasi yang namanya rukun ketika kita beribadah kepada Allah. Dan hari ini insyaAllah kita akan bahas tentang yang namanya al-khawf. Kemarin kita bahas tentang roja, hari ini kita bahas tentang al-khawf, tentang rasa takut kepada Allah, atau al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Qala ma'ruf, ma'ruf berkata, raja'uka li rahmati man la tu'tihi min al-khidlanul humq. Raja'uka, harapanmu kepada rahmat Allah Azza wa Jalla, harapanmu berpegang kepada rahmat Allah tanpa diiringi dengan mentaati Allah adalah sebuah kehinaan dan sebuah kebodohan, kata beliau. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, man qata'a 'udwan minka fid dunya bisaraqati thalathati dirahim. Barang siapa yang dipotong tangannya, sebelah tangannya, karena dirinya mencuri dari yang namanya 3 dirham, la ta'man an yakuna 'uqubatuhu fil akhirah 'ala nahwin min hadha. Maka jangan pernah merasa aman dari yang namanya azab di akhirat, walaupun yang namanya hukum had telah ditegakkan di dunia ini. Waqila lil Hasan, seseorang bertanya kepada Al-Hasan, Hasan ibn Ali, naraka tawilul buka, naraka tawilul buka, kami sering melihat wahai Hasan tawilul buka, sering menangis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, maka dirinya berkata, akhafu an yatrahani finnar wala yubari. Aku takut kepada yang namanya Allah ketika nanti di yaumul qiyamah Allah azza wa jalla akan mencampakkanku dalam api neraka dan tidak memperdulikanku sama sekali. Subhanallah, ini orang di antara khulafaur rasyidin, ikhwan. Di antara orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan petunjuk di antara khulafaur rasyidun. 30 tahun kata Rasulullah setelahnya adalah khulafaur rasyidun, seorang pemimpin yang diberikan yang namanya petunjuk dan hidayah ketika pemimpinan, di antara Al-Hasan ibn Ali. Mengatakan ketika ditanyakan naraka tawilul buka, kami sering melihatmu menangis ketika yang namanya takut kepada Allah. Kenapa? Maka dirinya menjawab, aku takut ketika nanti di yaumul qiyamah, ketika nanti di akhirat kelak, an yatrahani wa la yubali, Allah azza wa jalla akan mencampakkanku dalam api neraka dan tidak memperdulikanku sama sekali. Subhanallah. Ini orang yang dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin pemuda ahli surga, ya kan. Pemimpin pemuda ahli surga. Siapa mereka? Al-Hasan dan juga Husain. Pemimpin pemuda di ahli surga dijamin sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin dari lisan Rasulullah SAW langsung. Tapi lihat bagaimana yang namanya khasyatullah. Tapi lihat bagaimana yang namanya rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala, dan wajib kita punya tentang masalah ini, ikhwan. Wajib setiap muslim mempunyai yang namanya rasa khasyatullah di dalam jiwanya. Kewajiban fardu ain. Karena yang namanya khasyatullah akan memberikan berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan ketika seseorang mempunyai rasa takut kepada Allah di dalam dirinya. Di antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam Muslim dan Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata ini tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga ketika yang namanya menjaga ketika dirinya berjihad. Tahrusu fi sabilillah, ketika di jalan Allah, ketika dirinya berjihad, mata ini begadang, tapi begadang bukan seperti kita. Begadang menjaga yang namanya keamanan kaum muslimin ketika dirinya berjihad. Dua mata ini kata Rasulullah SAW dijamin karena Rasulullah enggak akan pernah tersentuh dari api neraka. Yang pertama menjadi syahid bahasan kita adalah orang yang mempunyai khasyatullah, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, akan Allah jamin dari yang namanya tidak akan pernah tersentuh matanya dari api neraka. Di antara fadilah yang lain yang Rasulullah SAW sebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada saat ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Yawmul hisab, yawmul qiyamah, yawmul jazak, hari pembalasan, hari kiamat. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dhakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang laki-laki yang berzikir, mengingat Allah di keheningan, di dalam kesunyian, enggak ada orang yang lihat, Fafadat aina, kemudian air matanya mengalir. Air matanya mengalir, masya Allah. Ini diantara fadilah orang yang Allah Azza wa Jalla akan berikan naungan. Orang yang Allah Azza wa Jalla akan berikan rasa aman di yaumul qiyamah, pada saat itu rasa yang sangat luar biasa. Pada saat itu yang namanya manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Manusia enggak mikirkan apa, bagaimana nasib ayahku, bagaimana nasib ibuku, bagaimana nasib yang namanya keluargaku, istriku dan anakku. Enggak mikirkan sama sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakha, dan apabila sangkakala ditiup, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anaknya, li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing, masyaallah. Pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Ketika yang namanya langit ini akan dibelah, ketika yang namanya matahari akan dihancurkan oleh Allah, laut akan dipanaskan, kemudian pada saat itu orang-orang wanita yang hamil akan keguguran, wanita yang menyusui akan meninggalkan anaknya. Lihat bagaimana luar biasa. Qataran nasa sukara wa ma hum bisukara, kata Allah. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka sejatinya tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat pedih, yang sangat luar biasa dahsyatnya pada hari tersebut. Yaumul qiyamah ikhwan. Yuhsyarun nasi yaumul qiyamati hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan juga tidak dikhitan. Buhman, tidak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd? Apakah mereka tidak saling melihat ya Rasulullah? Karena tidak pakai pakaian, enggak pakai pakaian, enggak pakai yang namanya alas kaki, tidak dikhitan, enggak punya apa-apa sama sekali. Nanti di yaumul qiyam kita akan dikumpulkan seperti itu nanti insyaallah. Rasulullah SAW menjawab, al-amru ashaddu yawma idzin dzak. Hari itu wahai Aisyah, perkaranya sangat menyibukkan. Mereka hanya memikirkan nafsi, nafsi, dirinya dan dirinya. Diriku dan diriku, mereka hanya mikirkan dirinya dan diri. Tidak ada yang memikirkan bagaimana anggota keluarganya dan lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ketika terjadinya terowongan Mina. Antum tahu mungkin terowongan Mina, ketika yang namanya terjadi dalam haji, terowongan Mina tersebut ketika yang namanya kipasnya apa? Mati. Hanya terowongan Mina, ikhwan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, aku melihat manusia lari tunggang-langgang luar biasa sampai yang namanya banyak orang yang larinya tidak memakai pakaian sama sekali, enggak ada pakaian ihram. Dia lepaskan benar-benar. Bagaimana menyelamatkan dirinya, masya Allah. Itu cuma yang namanya terowongan Mina. Bagaimana ketika yaumul qiyamah, bagaimana yaumul hisab, dan pada hari itu ada manusia yang Allah Azza wa Jalla akan berikan naungan, berikan yang namanya rasa aman, tidak lain tidak bukan orang yang mempunyai khasyiatullah, orang yang punya rasa takut kepada Allah di dalam jiwanya. Oleh karena itu saya katakan, wajib kita punya yang namanya rasa takut kepada Allah di dalam hati ini, ikhwan. Ketika seseorang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, maka orang tersebut akan mudah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Orang tersebut akan mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang tersebut akan mudah yang namanya menyepelekan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Berharap akan yang namanya rahmat dan karunia Allah, tapi lupa akan yang namanya syadidul iqab, lupa akan yang namanya siksa dan azab Allah yang sangat pedih, yang sangat luar biasa. Itu diantara apa? Diantara fadilah orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyiatillah, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udul laban fi dhar', sampai namanya air susu masuk kembali lagi ke namanya asalnya, ke ambingnya. Maksudnya enggak akan mungkin yang namanya air susu bisa masuk lagi ke tempat keluarnya tersebut. Dan maksudnya adalah seseorang enggak akan mungkin pernah Allah Azza wa Jalla ceburkan ke dalam api neraka ketika dirinya mempunyai rasa takut kepada Allah, ditunjukkan dari yang namanya air matanya sering menangis karena takut kepada Allah. Tapi bukan hanya itu saja ciri-cirinya, ikhwan. Para ulama mengatakan, "Laisal khaifu man yabki wa yamsahu 'ainaihi, walakin al khaifa huwa alladhi yatruku ma yakhafu an yu'aqibahu Allah 'alayhi." Bukan seorang yang takut, kata para ulama, "Laisal khaifu man yabki." Bukanlah seorang yang takut yang sejati mempunyai khasyiatullah, orang yang nangis kemudian mengusap air matanya. Walakinnal khaifah, akan tetapi orang yang takut, yang sejati, mempunyai rasa takut kepada Allah yang sejati, huwallazi yatruku ma yakhafu an yu'aqibahu Allah 'alaihi. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang pasti sesuatu tersebut akan ada siksanya, akan ada yang namanya balasannya nanti di yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Ini orang yang takut, ikhwan. Ini orang yang sejatinya orang yang takut nih. Ketika satu perkara di hadapannya, dia tahu nih perkara ini pasti ada akan iqabnya, pasti ada akan hukumannya nanti di yaumul qiyamah. Di akhirat kelak pasti ada hukumannya. Maka orang ini adalah orang, ketika dirinya meninggalkan perbuatan tersebut, maka orang ini orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah, At-Tabrani dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kita yang sahih Al-Jami', doanya panjang, tapi yang pendek aja, pendek antum bisa ngapalin. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah khasyyataka. Lihat, kata-katanya khasyyataka, bukan khauf, tapi khasyyataka, rasa takut kepadamu ya Allah. Fil ghaibi wasyahada, dalam kesendirian dan juga dalam keramaian orang lain. Ini diantara doa Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya, pernah ada yang doa seperti ini? Atau baru dengar? Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Gampang ya? Saya ulang. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, minta kepadamu. Minta apa? Khasyyataka, rasa takut kepadamu. Fil ghaibi wasyahada, dalam kesendirian dan juga dalam keramaian. Pertanyaan sekarang, ada dua pertanyaan paling tidak di sini. Yang pertama, kenapa Rasulullah meminta yang namanya rasa takut kepada Allah dalam kesendirian dan juga dalam keramaian? Kenapa enggak minta rasa takut aja gitu? Tapi Rasulullah detailkan ketika dirinya berdoa dalam kesendirian, dalam keramaian. Yang pertama, kata para ulama, jawaban yang pertama ini adalah banyak orang yang ketika dalam keramaian, masya Allah, menjadi malaikat ketika di tengah manusia. Menjadi yang namanya orang yang paling baik di mata masyarakat, di mata manusia lain. Tapi ketika kesendirian, menjadi sahib kentalnya iblis, menjadi sahib dekatnya syaitan ketika dirinya kesendirian. Oleh kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara perkara yang tersulit di dunia ini adalah bertakwa kepada Allah ketika kita kesendirian, bukan dalam keramaian. Ketika dalam keramaian, semua mata tertuju kepada dirinya, masya Allah. Tapi ketika dalam kesendirian, gak ada orang yang ngelihat nih. Maka pada saat itu diuji iman seseorang, apakah imannya benar kepada Allah, jujur kepada Allah, apakah rasa takutnya benar-benar sejati kepada Allah. Ketika dirinya mungkin ketika sholat dirinya menangis, air matanya basah, masya Allah, dia usap, masya Allah. Tapi ketika di luar sholat kemudian matanya jelalatan lagi, keluar lagi, apa ini orang yang mendapatkan yang namanya khasyiatullah dari Allah? La ilaha. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, saya katakan tadi, kata para ulama, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang dia yakin, dia tahu bahwa ketika dia melakukan perkara tersebut ada hukumannya pasti di yaumul qiyamah, subhanallah. Ada hukumannya nanti di akhirat kelak. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tabrani, ada nanti manusia yang datang kepada Allah dengan yang namanya membawa gunung pahala luar biasa. Gunung pahala luar biasa. Amthalu jibali tihama tibiyudan, kata Rasulullah. Seperti gunung tihama yang besar banyak, masya Allah, pahalanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, فَيَجْعَلُهَ اللَّهَ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah akan jadikan pahala yang seperti gunung tihama tersebut, seperti debu yang berterbangan. Qala Thauban. Thauban, sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siflana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Terangkan kepada kami ya Rasulullah, jelaskan kepada kami sifat-sifat orang yang seperti itu tuh, yang datang nanti yaumul qiyamah dengan yang namanya gunung pahala besar seperti gunung tihama, tapi Allah jadikan seperti debu yang berterbangan pahala tersebut. Apa kata Rasulullah? Amma innahum min ikhwanikum, adapun mereka adalah dari yang namanya golongan kalian. Wa min jildatikum, dari kulit kalian sendiri. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, dan mereka mengambil salat malam sama seperti kalian salat malam, subhanallah, salat malam itu. وَلَكِنَّهُ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang ketika mereka dalam kesendirian kemudian di depannya ada perkara yang Allah haramkan, maka diterjang yang namanya, terobos yang namanya perkara yang Allah haramkan tersebut. Subhanallah. Jadi amalnya hanya ingin dilihat manusia, ya ikhwan. Lihat, bayangkan ada ternyata amal-amal yang ternyata bukan hanya amal kesyirikan yang bisa membatalkan amal seseorang, diantaranya ini nih. Ketika yang namanya seseorang di depan manusia, amalnya banyak, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika kesendirian di depannya ada sesuatu yang Allah haramkan, di situ iman seseorang akan diuji. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah. Ketika diuji dengan ujian yang luar biasa, yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita yang namanya terkena halah tersebut, terkena yang namanya keadaan tersebut, karena kita belum tentu bisa sanggup atau tidak seperti Nabi Yusuf. Imra'atul Aziz, istri gubernur tersebut, luar biasa. Ibnu Qayyim mengatakan sampai 10-20 ujian pada saat yang namanya Nabi Yusuf tersebut. Tapi ternyata Ibnu Yusuf mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diantara orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Yang tujuh tadi itu ada dua. Yang pertama tadi itu yang ketujuh, kemudian yang kedua ini nih. Ketika seseorang laki-laki diajak berzina, da'atuhum ra'atun dzata husnin wa mansabin au jamalin. Diajak laki-laki tersebut adalah wanita yang cantik dan juga punya kedudukan. Kemudian dirinya mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara orang yang punya khasyiatullah. Dua hal, ketika seseorang mempunyai khasyiatullah, Allah Azza wa Jalla akan berikan yang namanya naungan yaumul qiyamah. Pertanyaan yang kedua, dari hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyiataka. Ya Allah, aku berlindung kepada, aku memohon kepadamu khasyah, rasa takut kepadamu. Saya mau tanya, apa bedanya khasyah sama khauf? Apa bedanya khasyah sama khauf? Ya nih. Khasyah lebih khusus, Masya Allah, muntas, ahsanta. Jawaban tambahan lagi ada? Sama yang lebih khusus, selalu khusus satu umum. Maksudnya tambahan lebih panjang itu, khusus enggak bukan sama umum. Kalau takut menjauh, tapi kalau khasyah takut tapi menekan. Menekan, Insya Allah, muntas. Benar juga. Yang lain? Ada lagi? Muntas, ahsan. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim juga, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Yang lain? Benar semua, Masya Allah. Yang pertama, para ulama mengatakan al-khasyah akhassu minal khawf. Khasyah itu lebih khusus daripada kata-kata khawf. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama diartikan khasyah takut, kemudian khawf takut. Tapi dalam bahasa Arab, ketika seseorang takut sama ular misalnya nih, dia dikatakan anta takhaf minal tu'ban. Engkau ini takut sama ular ini nih. Tapi tidak dikatakan anta takhsya minal tu'ban. Tidak dikatakan engkau takhsya, engkau khasyah sama ular ini. Enggak. Karena khasyah lebih khusus daripada kata-kata khauf. Kullu khasyatin khauf, wa laysa kullu khaufin khasyah. Setiap khasyah itu pasti khauf, tapi tidak setiap khauf itu khasyah. Paham? Setiap khasyah itu khauf pasti, tapi enggak sebaliknya. Setiap khauf belum tentu khasyah. Gampangnya, setiap mukmin pasti muslim. Tapi setiap muslim belum tentu mukmin, karena mukmin derajatnya lebih tinggi. Sama seperti itu, khasyah derajatnya lebih tinggi daripada kata-kata khauf. Walaupun ketika yang namanya dalam satu ketika yang namanya berbeda dalam ayat gitu, biasanya disamakan gitu, disamakan. Tapi ketika digandengkan maka akan berbeda yang sangat luar biasa antara khauf dengan khasyah ini. Yang kedua tadi itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fafiru ila Allah." Seseorang yang punya khasyah, rasa takut kepada Allah, dia akan berlari menuju kepada Allah, bukan dari Allah. Orang yang takut sama ular pasti akan lari dari ular, enggak mungkin dideketin, main-mainin. Tapi orang yang takut kepada Allah, orang yang punya khasyah kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Yang ketiga, benar katakan, al-khasyah khauf minal ilm. Ketika yang namanya khasyah, khauf yang ada didasari di atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Lebih lengkapnya, khasyah khaufun muqtarinun biijlalin wa haibatin wa ta'zim. Khasyah kata para ulama adalah khauf, rasa takut. Rasa takut saja? Tidak. muqtarinun, yang diiringi, yang dibarengi dengan apa? Biijlalin wa haibatin wa ta'zim, dengan mengagungkan Allah, dengan memuliakan Allah dan dengan memuliakan. Afwan, Allah yang tadi dulu. Khasya, khaufun, rasa takut, yang dibarengi dengan memuliakan, membesarkan dan juga mengagungkan. Oleh karena itu khasyah tidak boleh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mensifati al-ulama dalam surat Fatir. Innama yakhshallah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bukan yakhaf. Sesungguhnya dari hamba-hambaku yang takut kepadaku hanyalah para ulama. Yang khasyah kepadaku adalah al-ulama, para ulama. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah dibarengi atas ilmu tadi itu. Diiringi atas ilmu dengan membesarkan, memuliakan dan juga mengagungkan. Itu khasyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, dalam sendirian dan juga dalam keramaian. Karena itu ikhwan fil din, azakumullah, doa yang wajib sering kita minta kepada Allah tabaraka wa taala dalam salat kita, mungkin ketika kita sujud atau dalam ketika yang namanya sebelum tahiyat akhir, sebelum kita salam, atau ketika waktu-waktu ijabah yang lain meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita yang namanya rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fil din, azakumullah, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah adalah orang yang Allah berikan anugerah yang sangat besar di dalam dunia ini. Makhluk yang Allah Azza wa Jalla berikan rasa takut kepada Allah adalah makhluk yang Allah muliakan, insyaAllah. Makhluk yang Allah inginkan kebaikan sama diri. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la'a'lamuhum billah wa ashaddu lahu khasyah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal, paling berilmu akan Allah, dan orang yang paling punya khasyah, rasa takut kepada Allah. Lihat, Rasulullah SAW paling berilmu tentang Allah, dengan itu samaratnya, buahnya, maka Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah. Maka enggak mungkin seseorang bisa mengenal Allah, bisa mempunyai rasa takut kepada Allah tanpa ilmu, ikhwan. Enggak mungkin abadah. Enggak mungkin dia bisa takut kepada Allah tanpa mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau kata bahasa orang sekarang apa? Tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Orang yang enggak kenal siapa Allah, oleh karena itu al-usul al-thalatha, tiga landasan utama yang dikarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi adalah sesuatu yang wajib seseorang tahu tentang masalah tiga landasan ini. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Ma'rifat sahabat itu apa? Ma'rifatul Nabi. Dan ketiga ini, bil adillah, dengan dalil. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Islam, agama Islam dengan dalil, dan juga mengenal Nabi-Nya dengan dalil. Di antara yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang kenal Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan timbul yang namanya rasa takut kepada Allah. Lagi ini Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang paling mengenal Allah, paling berilmu tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling mempunyai rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam beliau. Salat malam sampai kakinya bengkak, sampai pecah-pecah. Ketika beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Abdullah, iqra' alayya al-Qur'an." Bacakan kepadaku Al-Qur'an wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh yang namanya Al-Quran turun kepadamu ya Rasulullah. Apakah aku bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengar dari orang lain, dari yang namanya bacaan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan yang namanya Surat An-Nisa. Karena diantara orang-orang sahabat Nabi SAW yang suaranya indah ketika baca Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang terakhir Abu Musa Al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari dan lain sebagainya. Dibacakan surat An-Nisa sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Dan bagaimana ketika kami akan datangkan di yaumul kiamah para saksi dari umat-umatnya, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi bagi seluruh manusia, bagi seluruh yang namanya umatmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan hasbuk al-an, cukup wahai Abu, cukup. Faltafattu ilaihi, kata Abi bin Mas'ud, maka aku melihat kepada diri Rasulullah SAW faltafattu ilaihi fa ra'aitu 'ainaihi tadrifan 'alaihi salatu wassalam. Maka aku melihat, ketika aku melihat kepada muka beliau, kepada wajah beliau, maka aku lihat yang namanya air matanya telah mengalir, masyaallah. Subhanallah ini. Atau ketika yang namanya pengakuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha radha, ketika satu malam Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, dzarini ata'abbadu lailata li rabbi." Wahai Aisyah, biarkan aku pada malam ini, dzarini ata'abbadu lailata li rabbi. Biarkan aku pada malam ini yang namanya berta'abbud, beribadah kepada Allah. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih senang ketika yang namanya engkau ada di sampingku, tapi aku juga senang ketika yang sesuatu membuatmu senang." Maka Rasulullah SAW salat pada malam tersebut. Salat yang namanya air matanya, sampai yang namanya air matanya mengalir. Salat yang namanya sampai membasahi mukanya. Salat yang namanya sampai membasahi janggutnya, sampai membasahi yang namanya tanah, kata Aisyah. Kemudian sampai dikumandangkannya adzan subuh, subhanallah. Sampai subuh, ikhwan, Allahu Akbar. Ketika itu Bilal mengumandangkan adzan subuh, kemudian Rasulullah SAW keluar untuk salat. Kemudian Bilal melihat yang namanya atharul buka, melihat yang namanya bekas-bekas dari tangisan Rasulullah SAW. Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang diampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Engkau adalah orang yang diampuni, engkau adalah orang yang pasti mendapatkan surganya Allah, bahkan yang paling tinggi. Kenapa sampai seperti ini, Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Afala akunu 'abdan syakur?" Apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu? Ya diri kita, ikhwan fil din, azakumullah. Apakah diri ini termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? "Laqad unzilat 'alayya lailata ayah." Sungguh telah yang namanya turun malam ini satu ayat kepadaku. "Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha." Celaka seseorang. Wah, di sini di antara Ibnu Abbas menafsirkan lembah di api neraka Jahannam. Celaka seseorang yang ketika membaca ayat ini kemudian tidak mau mentafakuri, enggak mau memikirkan ayat ini. Apa itu? Dalam surah Al-Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatun liulil albab." Sesungguhnya dari yang namanya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, bagi orang yang mau menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang mau mentafakuri tentang yang namanya penciptaan Allah tersebut. Dia bukan cuma melihat seperti sekarang misalnya, ada yang namanya gerhana. Dia bukan cuma lihat, "Oh, ada gerhana. Ada yang namanya teorinya seperti ini dari yang namanya ilmiahnya." Bukan cuma itu dia lihat. Tapi bagaimana yang namanya ayatain dari yang namanya asyams wal qamar, yang namanya matahari dan bulan, di antara tanda-tanda, dua tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dia fikirkan luar biasa. Kalau Allah inginkan yang namanya Allah hancurkan, sekejap saja Allah hancurkan dunia ini sebentar, masya Allah. Tapi bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan maha rahmat dan kasih sayangnya dan karunianya masih memberikan yang namanya pengampunan bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Walaupun yang namanya kesalahan tersebut kesalahan yang sangat besar, luar biasa. Lihat, khasyiatullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau disuruh oleh Rasulullah, ketika Rasulullah sakit, "Murru Abu Bakrin bisalah falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Anaknya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada dia, "Ya Rasulullah, inna abi rajulun bakka." Sesungguhnya ayahku rajulun bakka, seorang yang bakka. Bakka itu orang yang gampang nangis. Bakka itu sighah mubalaghah. Ketika dirinya baca Al-Quran, maka tangisannya akan lebih kencang daripada bacaannya. Curuh yang lain gitu maksudnya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Tidak." Perintahkan yang namanya Abu Bakar untuk mengimami sholat. Dan berarti dikatakan tidak. Allah Azza wa Jalla ingin yang namanya Abu Bakar untuk mengimami sholat tersebut. Subhanallah. Umar bin Khattab disebutkan oleh Abdullah bin Syaddad, ketika beliau mengimami salat, Abdullah bin Syaddad mengatakan, "Aku mendengar tangisnya Umar bin Khattab padahal aku di akhir di dalam yang namanya ketika salat di akhir shaf." Luar biasa. Ya, tangisannya sampai di akhir shaf, masyaallah. Ketika itu Umar membaca, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Allah aku adukan yang namanya kesedihan, kepiluan, kegenduhan, kegundahan. Sampai namanya tangisnya di akhir shaf kedengaran, subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, ketika melewati area pekuburan, maka beliau menangis sangat menjadi luar biasa. Maulanya bertanya, "Wahai Utsman, ketika engkau disebutkan neraka dan surga engkau tidak menangis, tapi ketika engkau disebutkan yang namanya kuburan atau engkau melewati area kuburan, tangismu sangat menjadi luar biasa. Limada? Kenapa ya Utsman?" Maka dirinya menjawab, "Alam tasma' qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah engkau tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur ini adalah negeri pertama alam akhirat. Fa inna jaminhu fa ma ba'dahu aysar minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur ini maka ke depannya akan lebih mudah. Fa illam yanju minhu fa ma ba'dahu ashadd minhu. Barang siapa yang enggak selamat dari alam kubur ini ke depannya akan jauh lebih berat, lebih sulit. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha'u minhu." Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali adanya di alam kubur. Luar biasa, masyaallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ingin meninggal sakaratul maut, maka beliau menangis. Kemudian disebutkan, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis?" Maka Abu Hurairah berkata, "Aku menangis bukan karena yang namanya berpisah dengan dunia, tapi aku menangis karena zadi qalil wa masirati tawilah. Bekalku ini sedikit dan perjalananku panjang dan aku tidak tahu nanti di akhirnya apakah Allah azza wa jalla akan memasukkanku dalam surga atau menceburkanku dalam api neraka." Umar bin Abdul Aziz memikirkan satu ayat dalam kitab Allah, memikirkan satu ayat dalam semalam suntuk, bayangkan. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan manusia ada yang digolongkan kemudian digiring ke dalam surga, dan segolongan manusia ada yang digiring dan dimasukkan ke dalam api neraka. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Wa ana la adri ayi fariqin ana." Dan aku, kata Umar bin Abdul Aziz, tidak tahu pada hari itu termasuk golongan yang digiring kemudian dimasukkan ke dalam yang mana, surga atau neraka. Umar bin Abdul Aziz, ikhwan subhanallahil azim. Abdurrahman bin Auf ketika beliau ingin menyantap makanan yang lezat luar biasa, kemudian yang namanya ketika ingin menyantap makanan tersebut enggak jadi, dia taruh lagi sambil nangis, masyaallah. Maka ditanya, "Kenapa ya Abdurrahman, kau meletakkan yang namanya makanan tersebut?" Abdurrahman terkenal yang namanya saudagar yang kaya luar biasa. Kata dirinya apa? "Aku takut," kata dirinya. "Aku takut Allah Azza wa Jalla memberikan yang namanya nikmatnya di dunia sehingga aku enggak dapat apa-apa nanti di akhirat." Luar biasa. Allahu Akbar. Hanya makanan nikmat di hadapannya, tapi berfikirnya, tafakurnya luar biasa, ya ikhwan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, ketika beliau ingin buka puasa, minum air yang namanya seteguk air. Ketika beliau ingin minum, enggak jadi, taruh lagi. Maka muridnya berkata, "Ya Imam, kenapa engkau enggak jadi buka puasa dengan air itu?" Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Pada saat aku ingin meminum air tersebut, aku ingat yang namanya keluhan ahlun nar, permintaan ahlun nar, memelasnya ahlun nar, penduduk neraka kepada penduduk surga. An afidhu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, berikan kepada kami, tuangkan kepada kami sedikit air." Dan aku juga ingat jawaban dari penghuni surga yang sangat menyakitkan hati penghuni neraka. "Inna Allah haramahuma 'alal kafirin." Semuanya kedua ini, air dan makanan ini, haram bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu aku enggak jadi letakkan itu. Aku enggak tahu apakah nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, aku termasuk orang-orang yang memelas meminta air atau orang-orang yang mengatakan "Inna Allah haramahuma 'alal kafirin." Ya dikhan, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril. Ini luar biasa hadis ini, masyaallah. Hadis yang hasan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya. Bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mali lima ara Mikaila dhahikan qat." Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa sama sekali ketika aku mengenalnya? Semenjak aku kenal malaikat Mikail, kata Rasulullah SAW, kenapa aku enggak pernah melihat yang namanya malaikat Mikail tertawa atau tersenyum sama sekali? Lihat. Dua makhluk yang sangat luar biasa. Yang satu yang termulia dari sisi manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu termulia dari sisi malaikat Jibril. Ya, pasti yang namanya pertanyaan atau obrolan tersebut obrolan yang sangat luar biasa. Obrolan yang bukan sembarangan, obrolan luar biasa, masyaallah. Yang satu dari orang termulia dari yang namanya sisi manusia, yang satu makhluk termulia di sisi malaikat. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma liya lima ara Mikaila dhahikan qat?" Kenapa malaikat Mikail enggak pernah, semenjak aku kenal malaikat Mikail, kenapa enggak pernah yang namanya tertawa sama sekali, wahai Jibril? Apa kata Jibril alaihissalam? "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Allahu Akbar. Malaikat Mikail, kata Jibril alaihissalam, tidak pernah tertawa semenjak Allah menciptakan neraka. Allahu Akbar. Malaikat Mikail, kata malaikat Jibril alaihissalam, tidak pernah tertawa bahkan tersenyum semenjak Allah menciptakan neraka. Semenjak Allah menciptakan neraka, dirinya tidak pernah tersenyum. Berarti Jibril tahu sebelum Allah menciptakan neraka, malaikat Mikail pernah yang namanya tersenyum atau tertawa. Tapi semenjak Allah menciptakan neraka, maka malaikat Mikail tidak pernah yang namanya tertawa atau tersenyum sama sekali. Pada wallahi, wallah, malaikat Mikail tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah. Malaikat Mikail enggak akan pernah yang namanya masuk walaupun sebentar yang namanya menghampiri nerakanya Allah tabaraka wa taala. Enggak akan pernah mungkin, subhanallah. Tapi kita manusia yang akan bisa menjadi bahan bakarnya api neraka ketika kita tidak mau beriman dan amal saleh kepada Allah. Ketika kita durhaka kepada Allah, tenang luar biasa ketika disebutkan neraka dan surga, masyaallah. Tidak punya namanya rasa takut kepada Allah, tidak punya namanya khasyiatullah kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat ikhwan fil din azakumullah. Apakah yang namanya hati ini sudah benar-benar kelam, sudah benar-benar gelap luar biasa, sehingga tidak bisa yang namanya amal air mata ini meneteskan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala? Atau sebenarnya yang namanya amal perbuatan kita hanya namanya hanya zahirnya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati ini, tidak namanya tak ada athar, ada yang namanya bekas dalam ibadah kita, sehingga Allah azza wajalla tidak berikan kenikmatan ketika kita beribadah, sehingga Allah azza wajalla tidak berikan yang namanya rasa takut kepada Allah ketika dalam yang namanya dalam kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah, asallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya aljannatu wan nar, lah ditampakkan, diperlihatkan di depan mataku yang namanya surga dan neraka. Lam ara kal yaumi fi khairi wasyarr, pada hari itu tidak aku melihat sesuatu kebaikan dan juga yang namanya keburukan kecuali pada hari itu, luar biasa. Lau ta'lamuna ma a'lam, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsiran, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, masyaallah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ketika seseorang tahu tentang hakikat di dunia ini, tentang yang namanya, kalau dia tahu ilmu yang telah diketahui Rasulullah SAW yang langsung dilihat dengan mata kepalanya surga dan neraka, maka dia pasti akan namanya sholat sampai yang namanya pulang punggungnya patah, luar biasa. Atau yang namanya dia pasti akan berteriak, atau dia pasti akan berteriak sampai yang namanya suaranya habis, masya Allah. Oleh karena itu, fatabakau, kata Abdullah bin Amr bin As, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, paksakan diri kita untuk bisa menangis. Paksakan diri kita untuk bisa menangis kepada Allah tabaraka wa taala dalam setiap yang namanya ta'abbud kita kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, pembahasan tentang yang namanya khasyiatullah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, adalah pembahasan yang sangat penting, luar biasa, ikhwani. Agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa takut kepada Allah dalam setiap keadaan, fi sirri wa alaniyah, dalam kesendirian ataupun dalam yang namanya keramaian. Agar yang namanya Allah Azza wa Jalla berikan yang namanya fadilah, keutamaan yang sangat banyak bagi diri ini. Agar yang namanya kita tahu hakikat hidup kita, tujuan hidup kita untuk apa di dunia ini. Agar kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya sebentar. Dunia ini hanya fana, ikhwani fiddin, azakumullah. Dan kita pasti akan berpulang nanti di yang namanya negeri akhirat. Dan pada negeri akhirat tersebut hanya ada dua. An-nar awil jannah. Neraka atau surga, tidak ada yang ketiga. Mana yang kita pilih, kita tentukan dari sekarang, ikhwan. Dengan iman dan amal saleh yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yang tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah tabaraka wa taala. Karena itu, ikhwan fil din azakumullah, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah adalah orang yang cerdas, kata Abdullah bin Mas'ud. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari jahlan, kata Abdullah bin Mas'ud. Cukuplah yang namanya seseorang yang mempunyai rasa takut kepada Allah disebutkan orang yang mempunyai ilmu yang hakiki luar biasa. Dan cukuplah orang yang jahlun, orang yang bodoh, adalah orang yang cukuplah ketika seseorang iltirar, hanya yang namanya terus yang namanya terlena dengan kehidupannya, kemudian terlambang-ambing, kemudian yang namanya hanya berpatokan atau hanya berpegang dengan yang namanya harapan, kemudian tidak punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka menjadi yang namanya muhasabah bagi diri ini, lihatlah diri ini, apakah diri ini masih mempunyai rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, atau ternyata yang namanya khasyiat Allah tersebut sudah hilang dari diri kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian sedikit ini manfaat bagi diri anda dan antum sekalian, dan insyaallah taala masih kita lanjutkan tentang khasyiatullah, mungkin tentang fadilah-fadilahnya atau cara-cara untuk mendapatkan khasyiatullah selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi khususnya bagi diri anda dan bagi antum semua pada umumnya, dan insyaallah taala mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan yang namanya rasa takut kepada Allah bagi diri ini dalam sirri wa alaniyah, sehingga Allah azza wa jalla berikan yang namanya husnul khatimah kepada diri ini, dan Allah azza wa jalla wafatkan, Allah azza wa jalla masukkan kita dalam surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allah taala alam sab. Kita tutup dengan doa majelis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.